Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima mazida amma ba'd. Salam jamaah umrah yang kami muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam suasana yang insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita insyaAllah siap untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masalah manasik umroh. Sebelum jauh saya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tata cara umroh, ada baiknya untuk saya sampaikan sebagai mukadimah. Sebelum seorang muslim dan muslimah melakukan satu amalan apapun, apakah sedekah, apakah umroh, atau yang lainnya, luruskan niat. Ikhlaskan niat semata-mata mencari ridho Allah SWT. Ini harus ada di awal. Jangan ada dari kita niatan-niatan, biar nanti kalau saya selesai umroh nanti orang kan akan manggil, apa enggak, kita manggil Pak Umroh ya, Bu Umroh, atau Pak Haji, Bu Haji kalau haji ya kan. Ya jelas niatan itu kita tuliskan. Enggak ada bedanya kok umroh dengan amal-amal yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan harta yang kita gunakan untuk ibadah umroh ini adalah harta yang memang halal. Jangan dari hasil pencurian atau dari penipuan atau yang lainnya, yang itu dari hasil yang enggak benar. Karena Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Rasul juga mengatakan la salata bi ghairi tahurin wa la sadaqata min ghurulin. Salat tidak diterima jika dilakukan tanpa bersuci. Orang yang batal ya, kemudian dia ingin salat, dia wudu. Meskipun dia rukuknya bagus, sujudnya bagus, puasanya bagus, tapi dalam keadaan batal enggak sah salatnya. Demikian pula sedekah tidak diterima kalau dari hasil mencuri. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang penting, kita mengilmui sebelum kita melakukan sesuatu. Kita mengilmui sesuatu yang akan kita lakukan. Sesuatu yang dilakukan dengan landasan ilmu itu kan orang mantep ya ngerjakannya. Di samping itu juga dia itu bisa meresapi ya apa yang dia ya lakukan. Mengilmui dulu, mengilmui apa yang akan dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengikuti bimbingan haji atau umrohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling pokok. Maaf saja Pak ya, banyak dari jamaah umroh atau jamaah haji dalam prakteknya baik yang kita dengar dan kita lihat langsung. Sebelum berangkat, ketika di sana sampai pulang itu maaf saja banyak acara-acara, ritual-ritual yang enggak dicontoh oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berangkat kadang ya diiringi dengan azan. Mau berangkat apa? haji atau umroh diiringi dengan azan. Azan itu kan panggilan untuk sholat atau pemberitahuan waktu sholat sudah datang. Terus maaf saja, tidak sedikit juga ketika nanti sudah di sana, ya, ketika doa misalnya, itu dengan suara yang keras yang mungkin mengganggu jamaah yang lain, itu jangan sampai. Ya. Doa sebenarnya ringan sekali. Doa-doa yang diucapkan ketika tawaf, ketika sa'i itu enggak banyak. Jadi enggak benar setiap puteran itu ada doa khusus, itu enggak benar itu. Orang mau doa terserah apa yang diminta, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab terserah. Walaupun yang bagus ya doa yang datang dari Nabi, ya kan. Ini di antara hal yang penting untuk kita ketahui sebelum kita berangkat. Bimbingan manasik ini insya Allah tidak hanya berkaitan dengan masalah apa yang harus kita lakukan ketika kita umroh saja, tapi juga nanti persiapan-persiapan sebelum kita berangkat, apa yang kita persiapkan. Karena apa? Ada hal yang kadang dianggap remeh ya, tapi ternyata penting banget. Maaf saja ya, mungkin ada dari jamaah ini yang mungkin sering pusing atau sering apalah ya, itu butuh misalnya sebelum berangkat bawa apa, misalnya minyak angin, bawa misalnya paracetamol atau apa, itu penting. Sesuatu yang kelihatan remeh tapi itu bisa mengganggu kelancaran ibadah, ya kan. Nah, walaupun nanti insya Allah dari pihak biro kayaknya tetap bawa itu ya, obat-obatan yang mungkin dibutuhkan nanti. Masyarakat muslimin wal muslimat, calon jamaah umroh hafidhahumullah, ibadah umroh ini secara hukum menurut pendapat yang kuat hukumnya adalah wajib bagi orang yang telah mampu, dia punya kelebihan dari kebutuhan dia yang mendasar, dia punya kelebihan, dia mampu dan punya kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya, hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata billah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Di sini perintah. Ya, perintah pada dasarnya menunjukkan apa? Wajib. Kemudian ibadah umroh kelebihannya itu banyak banget. Terlebih insyaallah umroh yang akan kita lakukan nanti pas dalam kondisi kita puasa. Rasulullah mengatakan, umratun fi ramadhana kahajjatin. Terus dalam berarti kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji. Atau umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, kata Rasulullah. Kalau kita mencermati hadis ini dan hadis-hadis yang lain nanti insya Allah akan saya sampaikan, kita akan tidak merasa rugi dengan tenaga, waktu dan apa yang kita korbankan untuk amalan umrah ini. Kalau memang itu seperti haji bersama Rasulullah, itu kan luar biasa pahalanya kan. Di samping itu, ibadah umrah ini di samping akan menghapus dosa, membersihkan ya kesalahan, juga bisa menghilangkan kefakiran. Insya Allah gak ada ceritanya orang yang umroh yang ikhlas karena Allah dan mengikuti bimbingan Rasulullah, kemudian kok jatuh apa? Fakir, duh kapok aku setelah umroh malah jadi apa? Melarat. Insya Allah enggak, karena kita percaya dengan hadis Rasulullah. Yang namanya haji dan umroh, yanfiyanil faqra, menghilangkan kefakiran. Dan umumnya orang kalau sudah haji atau umroh kayaknya rindu ingin haji lagi dan ingin umroh lagi. Saya yakin sebagian jamaah di sini sudah ada yang pernah haji dan sudah ada yang pernah umroh. Kayaknya gak bosan-bosannya apa? Ya, kepengin kapanane umroh lagi, haji lagi, ya kan? Kemudian umroh bentuk jihad bagi para wanita dan orang yang sudah sepuh. Yang namanya umroh itu adalah jihadnya para wanita, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang apa? Sepuh. Luar biasa kan? Kayaknya kita kalau jihad di medan laga menenteng senjata kayaknya enggak mampu. Umroh adalah amalan yang itu kedudukannya seperti jihad. Untuk para wanita, untuk orang-orang sepuh, dan untuk orang-orang yang lemah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu diantara fadail, keutamaan amalan umroh. Dan insyaallah kita nanti akan masuk pada tata cara umroh. Dan harapan kami nanti di majlis ini, di forum ini ada banyak tanya jawab, sesuatu yang mungkin masih mengganjal atau belum jelas, biar apa sekalian biar apa dijelaskan di sini ya, biar enak. Kalau di sana mungkin ya kesempatan mungkin nggak seperti sekarang di sini, lebih walaupun di sana pun nanti kita tetap akan ya membimbing, melayani semampu kami. Yang jelas apa yang bisa menjadi unek-unek seputar umroh yang akan kita lakukan, silahkan ditanyakan. Hal-hal apa yang misalnya nanti, misalnya kalau saya nanti di sana misalnya pakai masker kayak apa ya, nggak apa-apa, masker untuk masker itu kan dipakai untuk menutupi mulut dan apa hidung, untuk ya misalnya mencegah dari debu atau yang lainnya. Nah dulu sahabat Jabir juga ya ketika haji atau ketika ihram juga menutup apa? Ya menutup hidung atau mulutnya karena debu dan semisalnya. Nanti silakan ditanyakan. Insyaallah umrah yang akan kita laksanakan ya. Kita berangkat dari Jogja ya. Berangkat dari Jogja, kemudian kita transit di Kuala Lumpur, ganti pesawat Saudian, nanti turun di Jeddah. Nanti dari Jeddah kita naik bis ke Madinah. Sehingga mikot kita nanti di Madinah, bukan di Yalamlam. Jadi mikot itu adalah tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk kita mengawali ibadah haji atau umrah kita. Itu namanya mikot ya. Jadi nanti gak perlu pakai kain ihram di atas pesawat, karena kita nanti ketika turun di Jeddah insyaallah langsung ke Madinah. Jadi nanti beberapa hari di Madinah, setelah itu kita berangkat ke Mekah. Nanti kita baru pakai ihram. Nanti urutannya akan saya sebutkan. Nanti kita akan berangkat dari Madinah. Mikot kita adalah Dzulhulaifah. Ya. Dzulhulaifah itu apa? Dari Mekah kurang lebih 450 km ya. Ya itu dari itu mikot yang paling jauh. Mikot itu artinya tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk kita mengawali ya ibadah haji kita atau umrah kita. Nanti apa yang dilakukan di Dzulhulaifah? Yang kita lakukan sebisa mungkin kita mandi di sana, mandi di Dzulhulaifah. Kemudian kita pakai pakaian ihram, pakai pakaian ihram untuk laki-laki ya, dua helai itu ya, dua helai kain atas dan bawah. Untuk wanita tidak ada pakaian ihram, pakaian biasa, pakaian yang menutup aurahnya. Kemudian kita ketika nanti naik bis, setelah kita naik bis dan bis itu sudah mengarah ke arah kiblat, kita membaca labbaikallohumma umrotan. Jadi membacanya ketika naik di atas kendaraan. Keliru kalau dari masjid kita membaca labbaikallohumma umrotan, karena sunnah Rasulullah membaca labbaikallohumma umrotan ketika di atas. Jadi yang atas itu labbaikallohumma umrotan, membacanya di atas kendaraan. Artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Untuk pakaian pria, dua helai kain atas dan bawah. Nanti soal akan saya contohkan cara memakainya. Tidak ada pakai kaos, pakai gamis, pakai celana panjang, celana pendek, celana dalam, enggak ada. Lepas semuanya. Jadi dua helai kain tadi, yang satu untuk jarik, yang untuk bawah, yang satu untuk atas. Ya. Untuk perempuan, pakaiannya ya seperti itu, cuma tidak memakai penutup muka dan tidak memakai kaos tangan. Ya. Untuk perempuan, ya di saat dia ihram sampai nanti selesai dari umroh itu tidak memakai penutup muka dan tidak memakai kaos tangan. Ya. Tapi boleh nanti pakai sesuatu ya yang tidak apa namanya membentuk yang dijulurkan, nanti kalau melewati laki-laki mahramnya boleh ditutupkan. Ya, nanti ditutupkan. Ya. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Insyaallah faham ya, yang untuk niat itu kan sudah dalam hati. Jadi labbaikallohumma umrotan ini bukan niat. Niat itu sudah ada, bahkan sebelum kita berangkat sudah ada niat umroh. Jadi memang ini bukan melafadzkan niat, bukan. Ya. Memang seperti itu. Ini bukan niat umroh sebenarnya. Yang benar itu niat itu sudah dalam hati. Ya. Kemudian melafadzkan seperti ini. Itu kalimat niat umroh itu keliru. Yang benar niat sudah dalam hati, ya kan? Ini luput dari dari editan. Ya. Niat itu dalam hati, kemudian melafadzkan ini. Ini bukan melafadzkan niat, bukan. Ya. Tapi seperti itulah bimbingan Rasulullah. Labbaikallohumma umrotan. Insyaallah mudah dihafal. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada satu yang apa belum jelas. Ya. Ya, ucapannya dikeraskan. Niat kan dalam hati. Jadi ini keliru, bukan niat umrah, bukan. Niat itu dalam hati, terus ini melafadzkan labbaikallohumma umrotan dengan suara yang keras. Tadi satu kali. Tadi maaf itu luput dari editan. Ya. Sudah, setelah kita membaca labbaikallohumma umrotan, itu nanti kendaraan akan ya berjalan menuju Mekah. Perbanyak ucapan talbiyah. Talbiyah itu ucapan labbaikallohumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kita baca terus, perbanyak baca seperti itu. Sesekali saya ngobrol juga boleh, sambil apa ya, mungkin SMS atau apa ke keluarga. Kita ini sudah mulai bertolak dari Hudaybiyah ke Mekah, juga boleh. Tapi perbanyak ucapan ini. Labbaikallohumma labbaik. Apa kita baca bareng-bareng? Labbaikallohumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. diulang-ulang. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini termasuk syiarnya umroh atau haji. Kalau sholat itu kan syiarnya takbir, ya. Mau masuk takbir, ya. Mau rukuk takbir, bangkit dari rukuk, ya. Sami Allah liman hamidah. Kemudian mau sujud takbir itu syiarnya sholat. Kalau syiarnya umroh ya ucapan ini. Ya. Kita perbanyak ucapan labbaik Allahumma labbaik. Yang artinya tadi, kita menyambut panggilan Allah. Di sini disebutkan ada faedah bahwa seorang muslim itu siap untuk menyambut panggilan Allah seperti apapun, walaupun harus mengeluarkan tenaga, harus mungkin pisah dengan keluarga atau bahkan mengeluarkan biaya. Kan gitu ya. Umrah itu kan amalan yang termasuk padanya ada pengorbanan waktu, ya, pengorbanan tenaga, ya harta, bahkan juga mengorbankan perasaan, ya. Kadang meninggalkan keluarga itu kan aslinya abot, ya kan, berat, tapi ya akan terasa ringan kalau memang apa yang kita lakukan, ya, faedahnya adalah seperti jihad, faedahnya akan menghapus dosa. Apalagi umrah yang insya Allah kita lakukan seperti haji bersama Rasulullah. Umratun fi Ramadhana kahajjatin ya ma'i. Umrah di bulan Ramadhan seperti haji bersamaku. Terus kita membaca ini sampai dekat dengan Mekah. Ketika kita sudah melihat rumah-rumah yang sudah dekat dengan Mekah, kita berhenti, ya, kita persiapan. Nanti sampainya di Mekah, tentu kita akan masuk ke penginapan dulu, ke hotel. Setelah kita meletakkan barang-barang kita semuanya, kemungkinan sampai Mekah maghrib ya. Maghrib, mudah-mudahan kita bisa kemungkinan umrohnya kita setelah tarawih, ya, setelah tarawih saja, karena kalau pas tarawih kan ditutup, ya nggak bisa. Nanti insya Allah umrohnya setelah tarawih. Insya Allah kita sampai di Mekah nanti maghrib, ya, kita mungkin sholat maghrib dan isya. Kemudian setelah itu kalau yang mampu itu terawih, ya, setelah itu kita baru umroh. Jadi umrohnya itu nanti setelah. Umrohnya itu nanti setelah sholat tarawih. Mari misalnya kemungkinan sudah sampai di Masjidil Haram. Ya kalau bisa nanti kita sholat maghrib dan isyanya di Masjidil Haram. Iya. Iya. Dalam perjalanan, ya, Madinah ke Mekah ini dapat konsumsi. Ini insya Allah dapat. Ya, insya Allah kan kita dari Madinah sudah puasa, gitu ya? Dari Madinah sudah puasa. Yang puasa kita fasilitasi, yang tidak juga kita fasilitasi. Tapi kayaknya pada puasa kayaknya. Kalau sunahnya, ya, boleh dua-duanya, kecuali orang yang kalau puasa itu mungkin akan pingsan atau repot banget, bagusnya berbuka. Tapi nanti ya setelah pulang ganti. Tergantung nanti kekuatan masing-masing dari pihak biro, sama memfasilitasi yang puasa dan yang tidak puasa. Seperti itu ya. Iya. Pasaran. nggak bisa puasa, atau mungkin kita kerepotan, nggak apa-apa, ya kita fasilitasi yang puasa dan tidak puasa. Kalau afdolnya di sini, sebagian ulama mengatakan tidak ada baik ini atau ini, nggak ada yang afdol, tergantung kekuatan masing-masing. Tergantung kekuatan masing-masing. Ya silakan. Kembali kepada bacaan lebih baik. Ya bacaan lebih baik. Komander dipilih atau sendiri-sendiri atau ditentukan jumlah? Ya bacaan lebih kalau malah baik ini pertama tidak ada jumlah tertentu, juga tidak dikomando. Ya. Masing-masing baca sendiri-sendiri. Masing-masing baca sendiri-sendiri. Tapi itu dibaca setelah tadi, sebelumnya membaca labbaikallahumma umratan. Ucapan labbaikallahumma umratan dibaca dengan keras. Yang apa? Yang dibaca dulu labbaikallahumma umratan sebelumnya. Setelah itu baru labbaikallahumma labbaik. Ya sendiri-sendiri. Paling nanti kita dari pembimbing mengingatkan, mengingatkan kita beranjak menuju Mekah. Dari sekarang masing-masing untuk membaca labbaikallahumma umratan, kemudian saya itu membaca labbaikallahumma labbaik sebanyak-banyaknya. Untuk labbaikallahumma umratan sekali, untuk labbaikallahumma labbaik itu sebanyak-banyaknya. Jadi nanti dari kami insyaallah pembimbing akan menuntun setelah itu sendiri. Menuntun di sini bukan komando tapi mengingatkan buat nanti sudah berangkat lupa gitu kan. Ya, seperti itu insyaallah. Dengan wanita mengucapkan apa kalau mengumratkan itu tatkala dilepas baru baca ini. Iya, jadi untuk wanita turun di masjid belum dilepas. Ya untuk wanita ketika masih di masjid apa Bir Hudaifah atau di Bir Ali itu masih ya pakai penutup muka, ketika masuk di dalam bis nanti gimana Pak Joko anu apa terpisah gitu ya, untuk laki dan perempuan nanti kan mungkin perempuan yang belakang atau yang depan, nanti teknisnya Pak Joko yang nyampaikan itu ketika dia masih di masjid, dia masih pakai penutup muka. Kalau sudah masuk dalam bis dan akan mengatakan labbaikallahumma umratan, dia melepas cadarnya. Dilepas dulu. Oh, dilepas dulu. Jadi kaos tangannya sampai itu dilepas dulu, baru membaca labbaikallahumma umratan. Seperti itu. Ya kan? Jadi bukan setelah labbaikallahumma umratan kemudian dilepas liru. Jadi kan itu kan jaraknya cepat ya kan, dilepas kemudian baca labbaikallahumma umratan. Karena gini, kalau membaca labbaikallahumma umratan kemudian masih pakai itu berarti melakukan pelanggaran atau kesalahan. Jadi ini butuh peringatan di sini. Jadi untuk para ibu-ibu yang pakai hijab ya penutup muka itu melepas hijabnya atau melepas penutup mukanya itu sebelum ya sesaat sebelum membaca labbaikallahumma umratan. Karena kalau kita sudah mengatakan labbaikallahumma umratan berarti sudah masuk amalan umroh, berarti tadi melakukan pelanggaran lah seperti itu. Ini untuk tanbih peringatan. Setelah sampai di Mekah, insya Allah nanti kita akan sholat maghrib. Bagusnya di jamak atau gimana Pak Sobaya? Di jamak ya. Nanti kita jamak, insya Allah di. Kalau memang nanti sampai di Mekah pas ya maghrib, ya atau pada maghrib kan nanti kita bisa jamak antara maghrib dan isya. Sekalian kita jamak. Setelah itu nanti kalau ingin terawih. Atau mau istirahat silakan, tapi nanti kita melaksanakan umrohnya setelah sholat tarawih. Ya, setelah sholat tarawih gitu ya, coba. Kemudian di sana ada doa ketika kita masuk ke masjid. Sebenarnya bukan hanya Masjidil Haram atau Masjid Madinah saja. Ini bacaan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Tikra gitu ya tadinya. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya, ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini sebenarnya masuk masjid manapun. Ya, tidak terkhusus Masjidil Haram, tidak terkhusus ya Masjid Nabawi. Ini seluruh ya masjid. Kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, tidak perlu tahiyatul masjid. Karena orang yang tawaf, nanti kan selesai tawaf ada sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Kita masuk ke dalam masjid terus ya bareng. Kita langsung menuju Hajar Aswad. Lihat Hajar Aswad itu pojok. Nah itu Hajar Aswad. Ya, itu Hajar Aswad. Kita memulai tawaf dari Hajar Aswad. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Diawali dari Hajar Aswad dengan kita menciumnya kalau bisa, atau kalau bisa kita menyentuhnya, baik dengan tangan langsung atau dengan tongkat, atau cukup melambaikan apa tangan. Ada asar dari sebagian salaf dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Jadi mencium Hajar Aswad kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, atau menyentuh Hajar Aswad dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, atau cukup melambaikan tangan. Ya. Kayaknya kalau mau bareng-bareng misalnya mencium Hajar Aswad kayaknya sampai pagi kayaknya belum selesai. Kenapa? Antrinya itu panjang banget. Ya. Jadi jangan dipaksakan untuk mencium lah. Kalau misalnya sulit, insyaallah selesai dari umroh itu nanti kan kita boleh tawaf. Kapan-kapan ada kesempatan kita bisa menciumnya insyaallah. Jadi tawaf itu nanti enggak cuma ini saja. Tawaf yang sunnah itu nanti bisa dilakukan setiap saat. Ya. Diawali dari Hajar Aswad. Jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Ya. Ka'bah sebelah kiri. Ya. Itu kan kalau enggak bisa mencium atau menyentuh, cukup melambaikan tangan. Di sana ada garis. Ada garis enggak Mas Agung? Ya, ada garis. Sejajar itu kita melambaikan tangan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Jadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Terus tidak ada bacaan khusus. Terserah kita membaca Quran, baca wirid atau apa, terserah. Doa juga silahkan. Lari kecil sampai rukun yamani. Rukun yamani pojok yang sejajar dengan apa? Hajar Aswad. Ingat ya, kita jangan masuk sana itu apa Hijr Ismail. Nah, kita enggak boleh masuk situ kalau tawaf, tapi di luar. Ya, di luar, ya kan? Itu lihat garisnya. Di luar terus sampai rukun yamani. Apa yang kita lakukan di rukun yamani? Kita menyentuh ya dengan tangan rukun yamani. Menyentuh. Gak ada bacaan khusus, nyentuh saja. Kalau gak bisa nyentuh, lewati saja. Karena rame banget, gak bisa nyentuh, gak perlu melambaikan tangan. Lewati. Nah, nanti dari rukun yamani ke Hajar Aswad itu jalan kaki, jadi tidak lari. Sambil mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah doanya gampang. Jadi enggak ada doa khusus, doanya cuma itu yang paling pokok. Rukun yamani sampai hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihitung satu putaran. Putaran kedua sama seperti yang pertama. Kalau kita bisa mencium, kita cium. Kalau enggak bisa, kita menyentuh hajar aswad. Kalau enggak bisa, cukup kita melambaikan tangan, bismillahi Allahu akbar. Kita lagi. Gimana? Ya. Oh, jangan, enggak ada. Itu sunahnya dicium. Ya. Yang ada sunah dicium itu kalau kita menyentuh dengan tangan kita, kita cium, atau dengan tongkat. Iya, karena dulu Rasulullah menyentuh hajar aswad dengan tongkat, kemudian tongkatnya dicium, atau dengan tangan, kemudian kita cium. Tapi kalau melambaikan bismillah ya Allah akbar dan dicium, enggak ada sunahnya. Tidak ada sunahnya. Apa gitu kadang ya? Ada seperti itu. Makanya tidak semua yang kita lihat di sana itu sesuai dengan sunnah, makanya butuhnya kita untuk ngerti bimbingan yang sunnah. Ya. Putaran kedua sama, lari-lari kecil itu ngikrik lah ya. Lari-lari kecil itu seperti ini, cepat tapi dengan berdekatan apa namanya langkahnya, itu namanya ngikrik. Ya, apa bahasa ngikrik apa? Sebenarnya lari. Iya. Sebenarnya itu lari-lari kecil tapi langkahnya itu enggak panjang gitu lah. Langkahnya itu apa? Langkahnya itu pendek. Ya, langkahnya pendek. Putaran kedua sama dengan putaran pertama, yaitu lari. Terus sampai rukun yamani lagi. Tidak ada batasan khusus dari hajar aswad sampai rukun yamani. Silakan kamu doa apa yang kita minta, silakan. Sampai rukun yamani sama kayak tadi, kita menyentuhnya, hanya menyentuh saja, jangan mencium. Kalau nggak bisa menyentuh, lewati saja. Terus jalan kaki dari rukun yamani sampai hajar aswad dengan baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sudah 2 putaran. Putaran ketiga sama kayak putaran pertama dan kedua. Sebisa mungkin mencium hajar aswad. Kalau enggak bisa, kita menyentuhnya. Kalau enggak bisa, cukup melambaikan tangan. Karena nanti ada garis ini ya. Ada garis ya. Atau ada lampu. Ada garis aja, lampu hijau juga ada. Garisnya sudah ada. Itu ada lampu hijau ya, kalau dulu itu garis. Ya cukup lampu, tambahlah ya. Cukup ya, mengatakan bismillahi Allahu akbar. Itu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dari rukun yamani sampai rukun aswad. Putaran ketiga sama seperti putaran pertama dan kedua, lari. Sampai rukun yamani kita menyentuhnya, kalau enggak bisa lewati, kemudian jalan kaki menuju hajar aswad dengan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini putaran ketiga. Putaran keempat sama, kita sebisa mungkin mencium hajar aswad, kalau enggak bisa kita menyentuhnya, atau cukup melambaikan tangan. Putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh, ini jalan biasa. Jalan biasa. Maksudnya tidak lari-lari kecil. 4, 5, 6, 7 itu ya. Kita akan belum dapat. Itu jalan biasa. Putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Ya, jalan biasa. Sama, setiap sampai rukun yamani sama. Setiap sampai rukun yamani sama. Ya. berhenti kemudian menyentuh, kalau nggak bisa lewati. Jadi doanya ringan lah, jadi nggak ada doa khusus. Tidak ada setiap putaran itu ada doa khusus kan, cuma itu yang disyariatkan. Selebihnya mau doa silahkan, asalkan jangan mengganggu ya lainnya, karena kan gua banter-banter sampai yang lainnya apa terganggu kehusuannya. Tapi kalau dikir subhanallah, boleh dikir subhanallah, ngobrol juga boleh, tapi di sedikitkan kalau enggak ada keperluan. Yang saya tanyakan, kalau boleh saya mengumpamakan itu seperti obat nyamuk kan? Obat nyamuk ya gimana? Ya. Obat nyamuk ini tapi dalam berputar itu dari yang lebar dulu ke yang kecil atau dari kecil yang lebar. Tadi kan Pak Ustaz memberitahu dari yang oh ini yang maksudnya 2, 3, 4 itu bukan yang pertama aja, dari pertama itu dari yang kecil, atau dari kecil lebar 7 dari kecil, yeah. Maksudnya kan 2 yeah. Jadi masuk, langsung ambil yang dekat 4, 2 atau langsung di tepian. Terserah, mau di tepian boleh, agak jauh boleh, jauh juga boleh, asalkan kalau 7 kali putaran, setiap mengawali itu sejajar dengan apa? Iya, jadi bukan nggak boleh kalau pertama jauh, boleh saja. Iya. Kalau misalnya padat banget, ya kayaknya nggak mungkin kita apa mendekatnya, nggak mungkin. Jauh nggak apa-apa. Yang penting mengawali tawafnya, putaran itu dari Hajar Aswad itu. 1, 2, 3 lari kecil. 4, 5, 6, 7 jalan biasa. Ada? Nah, untuk putri, sebagian ulama mengatakan ya mereka tidak perlu apa? Lari. Ya. Tidak perlu lari. Memang ini ada perbedaan pendapat. Ya. Bagi yang lari pun ya kita enggak bisa melarangnya, karena memang ini ada perbedaan apa? Pendapat di antara ulama. Karena putri itu pertama enggak kayak laki-laki, ya. Juga mereka khawatir tersingkap apa orangnya kalau lari ya kan. Memulainya itu tidak ada doa khusus kepadanya kalau tadi. Tidak ada doa khusus memulai tawaf. Ya, mulai tawaf itu kan dari Hajar Aswad ya kita mulainya. Tidak ada doa khusus. Langsung saja tadi. Ya, bismillah Allah Akbar itu saja. Tidak ada doa khusus. Iya. Tidak apa. Asalkan memulainya dari situ. Ya. Jadikan Ka'bah di sebelah kiri, jangan malah sebelah kanan lawan arus nanti, ya kan? Sebelah kiri. Ya. Silakan. Ada. Iya, silakan. Untuk makan nanti sendiri atau bareng dengan suaminya? Bareng dengan suaminya lebih bagus. Apa? Di depan suaminya nggak apa-apa, nanti dikelompokkan juga nggak apa-apa. Untuk yang apa suami istri nanti dikelompokkan, istri-istrinya di depan, nanti suaminya di belakang, ya kan? Nanti biasanya kalau pembimbing di depan, nanti Pak Joko mungkin di belakang pasukan ini Pak Joko nanti, jadi tetap ada yang di depan dan di belakang. Iya, soalnya seperti itu. Kalau misalnya terjadi kelupaan, ini saya sudah muter 5 kali atau 6 kali ya, bingung. Kalau enggak ada kepastian, ambil jumlah yang paling sedikit, yaitu apa? Misalnya 5 dan 6 berarti ambil yang 5, karena yang 6 belum pasti, yang 5 apa? Pasti. Kalau terjadi keraguan. Ini bagian yang membawa suami laki-laki lari, tapi yang perempuan tidak lari. Itu kalau nanti tiba-tiba suami itu, yang laki-laki lari, tapi sih yang perempuan istrinya tidak. Iya. Ya kalau misalnya demikian, ya istrinya, ya ikut lari gitu kan, ikut lari suaminya menyesuaikan. Ya, seperti. Iya, larinya menyesuaikan. Tentu ya nggak akan ngebut lah, karena apa? sekarang itu bisa dikatakan tempat tawaf itu sangat apa? Gak bisa cepat, gak bisa untuk kayak dulu itu sepi itu enggak. Ramai sekali. Tahun 2000-an awal lah mungkin itu bisa lah, sekarang sudah angel ya kan, sudah padat banget. Selesai dari tawaf, kita menuju makam Ibrahim. Makam itu artinya tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu namanya makam, bukan makam kuburan, bukan tiru, ya kan? Itu yang di dalam kaca itu batu. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Bukan seperti orang injak debu kemudian injak apa? Keramik bukan, tapi memang nyok gitu loh, membentuk apa namanya? Telapak kaki. Ya, itu makam Ibrahim. Apa aslinya? Asli karena Allah mengatakan fihi ayatun bayyinatun makam Ibrahim. Itu asli. Cuma dulunya ini makam itu dekat dengan Ka'bah. Istilahnya kalau zaman sekarang untuk bebajikan lah, untuk apa kayak tangga gitu kan. Dulu dekat dengan Ka'bah, tapi karena orang yang tawaf agak kesulitan akhirnya digeser ke belakang. Kalau itu nya asli. Batunya asli, kalau itu nya enggak asli yang bekas itu asli. Karena ayat Al-Quran mengatakan fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim asli. Ya itu makanya, ya enggak kayak kita kan, besar. Selesai dari tawaf, kita menuju maqam Ibrahim. Sambil membaca ayat, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau ada pertanyaan, terus kalau saya enggak membaca itu sah? Misalnya, saya lupa enggak baca ayat wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla. Ya sah. Cuma kan karena ini pelatihan dari awal sudah kita apa? Persiapkan, sehingga nanti ketika kita sedang melakukan kita sudah hafal. Enggak banyak kok yang kita hafal ini. Terus apakah harus pas di belakang maqam Ibrahim? Kayaknya sekarang posisinya pas di belakang sulit. Kenapa? Penuh ya kan? Boleh ke belakang, yang penting di belakangnya. Terus ke belakang. Apa yang kita lakukan? Sholat 2 rakaat. Sendiri-sendiri, tidak di apa? Tidak di komando, tidak jamaah, sendiri-sendiri. Sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Bacaannya apa? Rakaat yang pertama surat Al-Fatihah dan kul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua surat Al-Fatihah dan kul huwallahu ahad. Sepertinya gampang lah ya kan. Nanti Pak Sobo contoh yang apa buku itu dibagikan ya nanti. Iya. Membacanya itu pada waktu sholat atau menuju ke makam? Ketika menuju ke makam Ibrahim setelah selesai tawaf 7 putaran, kita menuju makam Ibrahim. Ini seperti itu gambarnya. Dengan membaca wattakhidhu mim maqam Ibrahim. Maksudnya itu makam, ya kan? Makam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla. Salat 2 rakaat, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Sholatnya sendiri-sendiri, tidak sama sholat sendiri-sendiri. Ya, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu, bagus kiranya kita kalau bisa turun ke sumur Zamzam, bisa nggak sekarang? Sulit ya, dia ditutup pakai kaca ya. Bagus untuk minum air Zamzam sebelum sa'i. berdudu sama Rasulullah selesai tawaf, sholat, kemudian masuk ke sumur, minum air zam-zam sepuas-puasnya. Orang bilang sampai GDN, sampai apa? Puas gitu, dan sampai puas. Disebutkan dalam hadis An Jabir bin Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'u zamzam bima syuriba lahu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Orang yang misalnya dia niatnya ingin apa? Supaya sakitnya sembuh. Orang yang niatnya supaya dia nanti ya supaya cerdas, supaya apa, silahkan. Tergantung niat kita. Ketika minum air zam-zam, niatkan niat yang baik. Apa niat rebus cemani ya? Ya kan, terserah lah ya, jelas. Ya, ya kan, itu tergantung niat kita ya kan. Jadi tidak ada niat apa, tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Jadi di apa dalam perhitungan yang lain termasuk ada lumayan atau amin-aminnya. Itu boleh-boleh saja. Boleh saja, tapi tidak ada apa? Tidak khusus. Silakan Allah ma'ini asroga ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tidak ada doa khusus. Selesai dari minum air zam-zam, ini kayak semacam persiapan kita mau apa? Malamnya. Itu malam kan, karena kalau di siang masa Ramadan ya jangan, ya kan? Ini insyaallah kan kita malam. Iya, ya kan? Kita akan melakukan sa'i. Setelah apa namanya? Selesai tawaf, salat di belakang Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, ya. Kita sa'i. Ayo sebentar. Untuk tawaf itu dalam keadaan kita suci. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah tawaf kita batal kentut, misalnya kita wudu. Di sana di dalam Masjidil Haram ada tempat untuk wudu. Ya, di sana ada tempat untuk wudu. Bisa. Kalau misalnya putaran kelima kok kita kentut misalnya, kita wudu, kemudian kita datang lagi, enggak ulangi, tinggal apa? Melanjutkan. Ya. Beda kalau sholat kan ulangi dari awal, kalau ini melanjutkan. Untuk wanita yang haid atau nifas tidak boleh tawaf. Ya berarti nunggu sampai selesai haid atau nifas. Terus bagaimana sekiranya nanti supaya umrohnya tidak terganggu, kan mungkin ya bagi wanita yang masih pada masa-masa subur, boleh gak dia pakai pil atau suntikan untuk menahan malah haid misalnya? Jawabannya kata ulama, konsultasikan dulu kepada ahli. Kalau memang dia meminum pil atau menyuntikkan sesuatu tidak membahayakan kesehatan, gak apa. Kalau membahayakan kesehatan ya jangan dilakukan. Biar satu yang harus keluar itu. Kalau seandainya ini Mas Joko, misalnya pas mau tawaf terus haid, terus gimana? Iya. Silakan pertanyaan apa yang kita umroh, ditanyakan. Sebelum dikasih tahu.